رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang pertama kata dia, anna talaffuza bi kalimati syahadati iltizamun littauhid wa syahadatun bi ifradil ma'bud. Yang pertamanya, kita belapar, kita menyebut dengan dua kalimah syahadat itu arti kita paksa diri kita, arti kitanya apa kau panggil, kita paksa diri kita untuk bertauhid pada Allah Taala, dan kita bersaksi dengan lidah kita bahawa ma'bud, ma'bud maknanya benda yang kita nak puja ni so saja, ifradul ma'bud mengesakan benda yang kita puja. Ni mula-mula kita nak jadi Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah. Lepas tu sambung lagi, wa anna muhammadan rasulullah. La ilaha illallah, kata dia, bila demo kata, bila kita kata la ilaha illallah, artinya kita mengaku bahawa Tuhan itu gap. Tuhan itu dalam bahasa Arabnya orang panggil ilah, ataupun tafsirnya ma'bud. Ma'bud ni dalam terjemah kita orang Melayu Kelantan khususnya, barang yang kita kasih. Barang yang kita kasih, barang yang kita sayang, barang yang kita puja, barang yang kita junjung, barang yang kita sanggup mati kih dia. Barang yang sanggup perhabis fitih kih dia, barang yang sanggup kita tetap kih dia. So, namanya Allah. Bila dia mau menyebut la ilaha illallah, dia mau kena reti bahawa sekarang dia mau ikrar dia bahawa benar yang mustahak dipuja, dipuji, disayang, digapo hakikatnya so. Dengan arti kan lepas pada dia mengucap begini, lepas duduk jadi banyak juga benda yang saya ni. Tak betul dia mengucap. Ucapan dia mau tak betul. Tanda demonya, dia mengucap tu kira orang ajar. Yang dia sendiri tak tahu paling kau benda apa. Islamnya mari nak ajar kita. Allah Ta'ala mari nak ajar, Nabi Muhammad mari nak ajar. Muhai manusia yang mengucap 25 syarat ni, kena waktu habis licin daripada hatimu ni, banyak kara benda yang saya. Jangan hidup saya yang kau tu, jangan hidup saya goni pun saya, batu pun saya, Allah Ta'ala pun saya, anak bini pun saya, harta benda pun saya. Pas tegak bila temu hak Tuhan dengan hak anak bini, hak harta benda kan, amulah mikir panjang lah. Amulah mikir panjang. Nak jaga hak mana? Haa, ni pucuk. Pucuk yang kata dia, belah-belah mengucap pun belah-belah ada lagi. Dalam hati ni 10, 15, 100, 200 kalau hak saya. Ini yang mikir bila siapa tanya bertembung molek, bila belagu molek, hak Tuhan gatik, hak kita gatik, hak anak bini gatik, hak kita gatik. Mula mikir panjang belah, tanya hati lah. Nak turut hak Tuhan ke? Ataupun gapa ke? Ni pucuk. Ni pucuk orang panggil, demo tidak lagi syahadatul tauhid. Demo hanya sebut la ilaha illallah, tapi tidak syahadatun bi'ifradil ma'bud. Demo tidak bersaksi bahawa benar yang duduk saya lah mukni, hanya so. Hakikatnya dia muduk masih lagi duduk lelaki dia muduk bubuh 4, 5, 10, 15 kali lagi menurut saya. Lepas tu dia duduk. Anna talaffuza bi kalimati syahadati iltizamun bitawhidi wa syahadatun bi ifradil ma'bud. Kata dia, supaya dalam ayat Al-Mu'min pun begitu juga. Belapa dengan dua kalimah syahadat itu, artinya kita iltizam. Iltizam ni bahasa Arab. Orang muda-muda yang duk mengikuti usrah ni, boleh kata kau tahu berlaku ada iltizam. Iltizam maknanya kita paksa diri, budak-budak panggil komitmen, kita paksa diri kita pajang diri kita supaya diri kita ni bertauhid. Bertauhid ini dalam sebutan Melayu Kelantan je, bertauhid dia panggil. La ilaha illallah mengajar manusia bertauhid. Orang jamin hari tu, orang tua-tua jamin hari tu kalau sebut kata bertauhid kan, dia turun tangga bertauhid. Bertauhid ni gak patut dia nak pergi petikai, patut dia nak pergi bergapa pun dia bertauhid juga. Dia tak kira apa dah. Kulit dia ni lembek ke, kukuh ke, bergapa ke, dia pergi atas dasar dia bertauhid. Bertauhid tu, bertauhid ni perkataan tauhid asal. Dan benar kita dengan Tuhan ni dah itulah benarnya. Tuhan nak daripada kita bertauhid ke dia. Bertauhid ke dia maknanya mengesah ke dia. Mengesah ke dia artinya jangan berbuah banyak benda dalam hati mulai pada aku. Patut orang takut pun aku seorang je. Tak usah takut orang lain. Patuk mu saya pun biar aku sorang. Jangan saya kat orang lain. Patuk mu gerum pun biar gerum kat aku sorang. Jangan duduk gerum kat orang lain. Patuk mu saya kau, saya kat aku sorang. Jangan saya kat orang lain. Patuk cinta, patuk kasih, patuk gapo serba mak nikah, hok yang mu nak bubuh dalam hati, hok bahasa gini lagu ni, biar tu atas aku sorang. Hok lain jangan. Dengan arti kalau mari juga benda lain, benda lain pun mu saya, aku pun saya, mu kena tolak orang lain. Kalau mula lain pun takut, aku pun akan takut, mungkin tanduk orang lain, dia takut aku sorang. Dengan artinya kalau orang kata gini, aku kata gini, mu sama-sama takut, biar tentu mu takut aku sorang. Mu tolak orang lain, nak jadi gua nak jadi. Itu cara, itu arti la ilaha illallah. Kita faham dah kau setahun ni, kau tak faham lagi, kau dah tahulah. Tapi hak ni lah hak sebenar. Ya orang zaman Nabi, Nabi sendiri, sobat-sobat Nabi, yang jadi keadaan hidup dia supaya kita duduk mengaji learning tu, baik dari segi semayabannya, dari segi posorohonya, dari segi perannya, dari segi sedekahnya, dari segi meretuh negerinya, dari segi gapo hingga siapa, Allah Ta'ala tolong dia sungguh-sungguh, kerananya, kerana dia tolong Tuhan semati. Bila parut buku hak Tuhan dengan hak orang, dia bertahik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana aku ucap dah, La ilaha illallah. Nah, sebab itulah, bila Nabi kita mengajar La ilaha illallah, kebetulan ajaran Nabi didengar oleh satu orang. Satu orang kapung biasa. Dia kata, idzan yuharibukal arabu wal ajam. Kalau mengajar lagu ni, hey Muhammad, ayo orang ramai marah kamu belakang. Kalau setara ni ajaranmu, berartinya orang kapungmu, orang kapung lain, orang negerimu, orang negeri lain pakat marah kamu belakang. Mayaci kena buai habis dalam hati segala kesayangan, segala takutan kacau oleh hanya untuk Allah Ta'ala saja ni. Mana orang katanya tauhid siapa gini mu? Katanya orang kapur tu. Tapi sama ada kita setuju tak setuju, lagu tu lah benda. Ya, ajaran la ilallah. Kalau kita tak setuju, patut sama ucap. Biar tentu kita jadi kafir. Nah, kalau tentu nak jadi Islam, tak kena ucap, dia kena reti belah tu. Kalau ngucap saja tak reti, orang panggil agak terak je. Akhirat keluar, orang kita duduk. Orang kita duduk mimpi, orang kita duduk angin-angin, nak ke syurga, nak berapa, tak ada setabut. Kenapa? Karena mulut kita jangan ngucap, tapi pengertian daripada ucapan, kita tidak buat. Sebagaimana orang sepatu. Ini masalah. Sebab tu orang panggil kita ni, ni Islam. Tapi keadaan pertolongan Tuhan tak apa pada kita. Karena kita yang bernama Islam, Allah Ta'ala tidak mengaku kita Islam. Kalau kita buat perangai sepuluh. Hak ni lah Tuhan kata dalam Quran, dalam surah Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un allaha walladina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yashurun. Ni ayat ni, kalau kita ambil Quran kan, buka selah lah, jumpa lagi. Wa minan nasi, ada di antara manusia. Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara orang ni ialah orang yang berkata bahawa kawan pun beriman dengan Allah, kawan pun beriman dengan hari akhirat. Tuhan kata lagi pada ayat wa ma hum bimumini. Dak Nabi Muhammad, orang itu tidak beriman. Lidah dia je kata, mulut dia je nyebut la ilaha illallah, amanna billahi, mana beriman dengan Allah Ta'ala dekat la ilaha illallah lah. Tapi dia kata, dah aku buat, aku wis pengakuan lalu padamu hari ni hai Muhammad. Banyak ada di antara orang yang mengata la ilaha illallah dan dia duk bahasa dia mukmin dah, hakikatnya wa ma hum bimumini, sebenarnya dia tidak beriman. Yukhadi'unna Allah walladhina amanu, mereka itu menipu Allah dan menipu orang mukmin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, sebenarnya walaupun dia berasa nak tipu Tuhan, nak tipu orang sama-sama sekapung dia, dah orang kapung lain, dah orang kapung dia mengucap belakang, dia mengucap gatik, tapi Tuhan kata wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang ni hakikatnya bukan tipu orang, tapi tipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, tapi dia tidak sedar. Anda kata apa dia? Kita nak kata apa bila kita baca ayat ni? Sama ada kita ngaku tak ngaku pun, ni ayat Tuhan. Ni ayat Tuhan, Quran apa kan? Bila Quran kata lagu tu, maka kita jangan sedar hati dengan sebab kita mengucap, maka kita sedar hati, jangan. Kok ni dah duk sibuk sangat lah ni, orang panggil nawaqidul Islam, nawaqidul syahadah. Dia duk gegak-gegak lah ni, buatan ada di antara orang kita duk ajar gua ni, dan orang yang dengar tu, duk kerah kat secara. Tuk guru ni ajar nawaqidus syahadah, benda yang membatalkan kelima syahadah. Tapi balik anak murid hok dengarnya duk berkerah tak percaya. Tak percaya so. Tapi dia suruh kawai juraya. Demo nak percaya, demo tak percaya, tu masalah demo. Jok Nabi Muhammad siapa tuk guru lah ni, siapa kiamat pun kewajipan Nabi Muhammad mengajar. Demo nak percaya supaya kawan percaya, alhamdulillah. Demo tak percaya, kawan tak ada buat apalah demo. Nak pula tekok demo, nak tok korek perut demo dah, tidak kerja kawan. Apalah sta'alaihim bimusaitir. Kamu tidak ada hak menguasai. Ha, cuma kalau demo dia jadi demo Islam, apa demo tak percaya juga? Ha, tak boleh. Kalau demo di Cina lagi, tak apa tak percaya. Kalau demo di topik lagi, siar lagi, keling lagi, tak percaya, tak apa. Kenapa? Kerana ketika tu demo bebas lagi. Tapi dia demo mengucap 25 syahadat, kawan kena kata demo Islam, tapi demo kena reti juga bila-bila demo Islam ni ada, bila orang munuh ke Islam. Demo ambil Ismail, orang panggil demo akan ada. Tapi kalau demo ketuk, tak senang nak kehadalah. Mari pula ada tu. Demo semaya. Dia kata dia demo semaya. Bila Allahu Akbar kebik, orang panggil demo dia tukang semaya. Tapi kalau kawan tengok, darah genya tu, bik tu, kain demo begitu gini, walaupun demo tunggal-tunggal pun, kawan kena wayak demo, semaya demo batal, kena main mula. Walaupun demo mengaku, demo tak mengaku batal pun, demo buat dah benar hok batal. Kawan dengar demo ketuk pun. Kawan dengar demo gapo lagi, ha? Kawan dengar, kau tengok darah demo cecek. Kawan tengok kain demo cari. Kawan tengok demo maya tak betul ke belak. Jadi sama ada demo nak tunggu-tunggu, baca tayak macam gapo pun, maya demo batal. Kerana demo buat benda yang membatalkan semaya. Gitu juga lah, mengucap. Mengucap-mengucap pun, walaupun mengucap la ilaha illallah, orang panggil demo Islam. Tapi, lepas pada tu, kalau demo buat benda yang bunuh ke Islam demo, maka orang panggil demo murtad. Dia orang panggil demo kafir. Demo nak mengaku, tak sering mengaku, apa asal? Nah, tu dia duduk. Sebab tu amur dia kisah seumur, masalah goni serupa lah doktor royak kita, pakcik tak ada pergi Mekah, pakcik TB. Mana buat goni? Nak caya doktor, berubah. Tak secaya tak gaya. Ini masalah. TB ni bukan kerana doktor royak. Kerana kita sendiri satu masa hari tu, buat benda-benda yang menyebab kita ni kena TB. Sebab kita kata doktor kata, minum air ni kena rebuh. Kalau tak rebuh, lama-lama jadi TB. Tidur malam ni jangan we apa ni nyamuk ingat jangan nyamuk ketik bulak lambu kau pasal ubat nyamuk kau pasal sabut tanah kau gapo biar nyamuk lari kelok nyamuk gigit tubuh lama-lama TB kau gapo lagi tengah hujan nak lari jangan duk lok tubuh dia kena hujan kenapa lama-lama kita sesemua punya semua akhir TB jadi kita sendiri duk buat benda yang menyusah kita akhir sekali bila doktor kata ada pak cik dah TB dah ni tak lagi ke Mekah tak boleh kerja kajian tak boleh buat tugas ha, kita buat kan kita nak kira kata teh gila nak kan doktor kata aku tak ada apa-apa aku je wayak kamu aku kerja aku ngaji hagan ha TB ha kaya ha apa dah boleh kerja aku je doktor kata ha tu je tu ha kita juga tu guru ni dia ni kata ni betul juga ha, jadi hak dia ni katanya arti makna la ilaha illallah. Sekat tu dulu. La ilaha illallah maknanya tak ada benda yang dipuji lain pada Allah Ta'ala. Kemudian mari risalah lagi Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Hak ni kena reka sekali. Ngocak tak sudah dengan la ilaha illallah. Kena reka dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah maknanya Muhammad ini utusan Tuhan. Apa itu utusan? Utusan dia Allah panggil piyum lah. Kalau kita kapung panggil piyum. Kalau piyum bebe masuk kapung tak? Kerja dia atas surat. Atas surat. Tak ada lagi dah bukan. Mari atas surat, atas piti tegap. Kita nak terima surat yang dia buat hari, bagus. Tak terima, pusmi kata, tak apa, ambil balik pun dah. Pakcik tak saya terima surat anak pakcik ni, tak apa, ambil balik. Tak ada apa-apa. Ambil ni kerja ambil, jom bawa surat anak pakcik, saing pakcik, tokek pakcik, berapa pakcik. Dia pakcik nak terima, terima. Tak terima, ambil balik semula ke pejabat. Nah, begitu Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kirim Nabi Muhammad ni, jom bawa surat tu kan. Allah Ta'ala kirim Maya Quran sebuah, Allah Ta'ala kata ke Nabi, hey Muhammad. Inna anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Aku buat turun ke Al-Quran sebuah dengan tujuan supaya mu jelaskan, supaya kamu terangkan, supaya kamu nyatakan benda apa tujuan Quran. Maka Nabi Muhammad pun syarahlah, perbuatan dia pun menjadi syarah bagi Quran, kata-kata dia pun syarah bagi Quran, tidak tanduk dia syarah yang bagi Quran. Nah, sebab tu dah orang mengucap kena mengucap dua sekaligus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada arti kita mengaku Allah Ta'ala Tuhan kita patut madu Nabi Muhammad. Tak ada arti. Kan tak ada manusia di muka dunia ni ia boleh basa dengan Tuhan belah mana cara nak suruh mu hey Tuhan. Nak suruh aku ni buat kena kanakmu. Kita nak kata guna. Kalau Nabi Muhammad tak ada di muka dunia ni maka kita tak ada orang nak buat. Nak buat lagu mana nak suruh kita ni kena kanak Allah Ta'ala. Nak pergi tanya dia sendiri tak boleh. Nak kecek kira dengan Tuhan sendiri tak boleh. Nak pergi ke rumah dia tanya khabar dia duduk luar-luar tak boleh. Ya tak ya kita kena gata ikut budak yang dia kirim. Orang yang dia sengaja kirim untuk main royak sosok kitanya putih, hitam, halal, haram, sunnah, makruh, dosa, pahala, tapi imej semua kena tahu ikut melalui Nabi Muhammad. So, salah. Kalau Nabi ni kerana Muhammad bin Abdullah ni orang yang Allah lantik yang panggil Rasul. Dalam Quran sebut Muhammadur Rasulullah walladina ma'au alladina amanu ma'au wa syidda'un kufar dan sebagainya. Itu dia duduk. Baik. Sekarang dia beritahu kepada kita Bila kita mengucap 25 syahadat, arti kita paksa diri kita untuk bertauhid. Dan kita ikrar dengan lidah kita bahawa benda yang duduk sayang-sayang, yang duduk takut-takut, yang duduk gerung-gerung dalam muka ni, hanya so, ya, bernama Allah. Kemudian, وَشَرْتُ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِهِ أَلَّا يَبْقَالِ الْمُوَحِدِ مَحْبُوبٌ سِوَ الْوَاحِدِ الْفَرْضِ. Syarat nak jadi sepenuh setia. وَشَرْتُ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِهِ. Syarat sepenuh setia kita dengan dia, dengan Tuhan, yang kita kata makbud, Allah ya baqalil muwahhid mahbubun, yang ada bagi orang yang bertauhid tadi sebarang benda yang dia sayang siwal wahidil fardi, selain daripada Tuhan hak so hak tunggal tu terlalu. Syarat nak suruh jadi kita ni sengoti dengan ikrar kita la ilaha illallah, syarat apa dia? Yang ada dalam hati kita ni sebarang mahbub, sebagai orang yang kita kasih, zat yang kita sayang, siwal wahidil fardhi, selain daripada Tuhan satu tak ada dono, al fardhi ya tunggal tak ada dono. Jangan bubuh dalam hati kita benda yang kita sayang lain pada Allah, benda yang kita takut lain pada Allah, benda yang kita gerung lain pada Allah, benda yang kita malu ai lain pada Allah. Kalau ada lagi barang lain hok tu pun takut, oni pun takut, dia tu pun apa takut, gua tu gua ni pun takut, ceh. Demu tidak semati dengan ikrar demu. Kalau kira saya ke Tuhan, demu tidak semati saya. Kalau kira takut ke Tuhan, demu tidak semati takut. Kalau kira pada malu aik ke Tuhan, demu tidak semati malu aik. Itu benda hak Tuhan nak. Hak kita nak yang belah mana terserah. Kalau hak kita nak tu serupa, kita peladuh kena molek dengan hak Tuhan nak, orang panggil kita ni muwahid, orang panggil kita ni mukmin, panggil gapo-gapo, panggil gila segala sifat-sifat hak Tuhan saya. Tapi kalau hak benda hak Tuhan nak, tak suka hak kita nak. Nah, orang panggil kita sama ada murtad kau, sama ada munafik kau, sama ada fasik kau, kafir kau, gapo. Ah, banyak nama juga, sama banyak nama. Tuhan adalah Quran pada hari ini semua. Dengan sebab Tuhan tahu benda ni benda payah manusia nak terima. Kerana manusia mana enggak nak tolak gotu gori lain pada hari esok ni. Sedangkan Tuhan nampak tengok, dok gapo tengok. Jadi sementara kita ni reti masalah ni, banyak orang menolak. Nah, sebab itulah ayat Quran, ayat dalam Quran ni banyak jenis. Banyak jenis ayat dalam Quran kerana Tuhan tahu orang ni banyak bahasa. Tak bahasa jenis ni, ayat ni. Tak bahasa jenis tu, ayat tu. Tak bahasa jenis bahasa ni, ayat ni. Ha, ni terletaklah pada Tok Guru lah. Tok Guru yang bijaksana, dia suluh muka anak murid, dia suluh hati perut anak murid. Ha, dia ni tak jadi dengan ayat ni, kena bawa ayat ni. Dia ni tak jadi dengan ayat ni, kena bawa ayat tu. Ha, itu terletak di atas bijaksana Tok Guru lah. Sebab itulah amal dah sebut sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkentir tu eh. Kadang-kadang orang ni mari tanya soalan ni. Mari orang lain tanya soalan tu juga. Mari dua tiga orang lagi tanya soalan tu juga. Tapi bila kita perhati jawapan ni tak serupa. Mari orang ni jawab, ayyul a'mali afdhal ya Rasulullah. Amalan mana yang afdhal? Jawab dia, as-salatu li awwali waqtiha. Semayang awal waktu. Tak ada atas muka dunia ni amalan yang lebih afdhal lain pada semayang awal waktu. Kenapa? Kerana dengan suluhan nurani, kebijaksanaan Nabi tu, boleh jadi Nabi tahu dia ni bahasa maya lewat. Dia ni lebal-lebal dah, juh-juh dah. Tengah yang berlaku dah, wirik, zikir, zakat, orang sedekah, derma, mengaji, mengajar cukup dekat. Tapi maya tak. Siapa tanya tak mula nak pergi lembu dulu lah. Orang bank dia tu hutang nak pergi lembu lah, nak pergi mandi. Orang bank dia pun nak pergi lembu. Pas itu, ada juga. Ha, maka untuk lagu ni, ayat yang paling berkesan untuk dia amalan yang abad ialah, as-salatu li awwali waqtiha. Ajaran yang paling kesan sekali ialah semaya wa waktu. Ha, hak lain, hak lain Nabi tak sebutlah. Kenapa? Kan hak lain sampai berlaku dah. Nabi tahu. Mari orang lain pun tanya waktu juga. Ya Rasulullah, ambo di mari jauh ni nak tanya sepatah je. Amalan kapo apa kan? Oh, dia kata ta'atul walidaini. Ta'at mu apa? Nabi tahu dah dia ni kalau semaya wa waktu. Kalau sedekah dia Allah, kalau mati dia jauh, dia kau tugas tapi mu apa gak buat tak maju. Ha, ta'atul walidaini. Ta'at mu apa? Nah, mari ayat tiga pula. Ayun amali afdhal ya Rasulullah. Amalan mana afdhal sekali? Nah, Nabi kata lagu lain pula. Nabi kata al jihad fi sabilillah. Amalan yang afdhal sekali ialah perang tadi. Karena dia tahu ya taat mu apa bagus nah dia. Derma kok bagus. Semaya kok awal waktu tapi nak hari. Tak boleh bunyi sunah perang, tak boleh bunyi gotu gombolan. Melawan apa yang kecil-kecil baru lah. Ha, al jihad fi sabilillah. Ah, tu dia. Ah, ni para hadis semua sebab tu orang panggil mengajar ni. Mengajar-mengajar ni tak boleh main celokoti. Apa yang tak boleh main apa-apa ni, celokoti. Rasa malah, tak mengajar. Saya haji, mengajar. pasal malas ngaji, pasal ngaji dok tak leh. Kalau kita buat lagu tu, kitanya hanya reti mengajar tapi tak reti menyuluh, tak reti suluh dalam hati puluh ambo. Walaupun ambo sendiri pahlawan ni, ambo tak berani lagi nak suluh dalam hati puluh orang. Tetapi mengajar pertama kena sokmo, yang keduanya biar ada minat. Mengajarnya bukan kira orang suruh, bukan kira makan gaji, bukan kira orang gerung kau pergi, bukan kira orang. Biar ada minat kita semata-mata aku mengajar, nak pipih hamba Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dengan rahmat rahim dia boleh beri ilmu pada aku, maka aku pula nak beri juga ilmu ni pada orang lain. Lama-kelamaan hubungan kita dengan murid kita tu, hubungan Allah panggil hubungan jelera, hubungan sebati, hubungan bergapa, yang menyebabkan kita cek orang-orang. Orang ni belong gua ni, orang ni belong gua ni, orang ni belong gua ni, orang ni kurang gua ni, orang ni kurang gua ni, yang perlu ditimbang. Ani dia betul. Ha, begitu juga masalah ni. Kata dia, ha, wa syartu tamamin wafa'i bihi alla yabqa lil muwahhid mahbubun siwa al wahid al fard. Syarat nak jadi, nak jadi orang yang Islam ni benar-benar setia dengan ucapan la ilaha illallah, ialah jangan we ada dalam hati perut kita ni mahbubun, orang yang kita sayang selain daripada Tuhan yang so ya tunggal. So tunggal gapo. Ha. Kalau ada lagi benda hak sekali dengan hak so tu ada lagi benda lain, tidak setia mu dengan ikram, tidak setia mu dengan apa ni la ilaha illallah. Fa innal mahabbata la takmalu syarikat. Kalau kaedah tu, kaedah dari segi psikologi ni, fa innal mahabbata ni orang panggil dari apa ni, dari akli, apa orang panggil psikologi. Dari segi psikologi, dari segi ilmu jiwanya, kasih dia dengan apa ni la ilaha illallah. Fa innal mahabbata la takmalu syarikat. Kalau kaedah dari segi psikologi ni, fa innal mahabbata ni orang panggil dari apa ni, dari akli, apa orang panggil psikologi. Dari segi psikologi, dari segi ilmu jiwanya, kasih dia tidak boleh dua. Cinta hanya kepada satu. Kalau benar kamu cinta pada, maka hanya Allah sajalah zat yang dicinta. Kalau benar kamu ni kasih kepada Allah, maka Allah sajalah yang Allah pun mengasih orang, benda lain pun mengasih Allah pun saya, benda lain pun saya, maka tidak membohong dalam masalah cinta. Dan Allah Ta'ala walaupun bila-bila dia ajar ketuk katik supaya menyebut ayyuhannas ittaqullah, ayyuhannas ittaqullah, amma ba'du fa ya ayyuhannas ittaqullah, hei manusia semua, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Takwa ni takut kita panggil. Walaupun dia ajar kita supaya kita ni takut gerung, tapi bila-bila tu dia ajar juga kita supaya kita sayang. Takut pun kena takut ke Tuhan, sayang pun kena sayang ke Tuhan. Beza banyak dia antara takut dengan sayang. Takut dia panggil meneri sokmu, tak boleh hakak muka, tak boleh hakak bulu kening, panggil takut sokmu. Itu orang panggil takut. Allah Ta'ala walaupun dia ajar juga kita supaya kita takut gerung ke dia, tapi di serentak dengan itu dia ajar juga kita supaya kita sayang. Sayang itu dia. Orang sayang dengan orang takut seperti ini. Orang takut nak unduk sokmu, tunduklah ke bawah sokmu, nak akak belu kening, gerung. Orang sayang, orang sayang ni kerja dia lenggok sokmu, tengoklah dakak, lunguk, lenggok Allah kata, tengok nak gatu, nak dakak, nak cing. Ha, ni pandang orang sayang. Orang saya kira nak kerabat sokmu, orang takut kira lari sokmu. Kita manusia dengan Tuhan ni kena ada kedua. Kita dengan Tuhan kena saya. Tetapi jangan mu, siapa kau pikir nak niti tapal sepuluh budak-budak saya kau nak niti tapal, jangan. Kena ada juga kita gerung. Supaya Majnun dengan Laila. Kali yang berayak sokmu, Majnun Laila kedai tu, atas dunia ni ada dua. Ada sepasang manusia, seorang itu jatuh namanya Majnun, seorang itu Tin namanya Laila. Majnun hak jatah ni duduk kan dia teriak siang malam. Dan ni sokmu air mata. Orang tanya dia, "Bapa gak mu ni teriak sokmu ni?" Nak kata ingat ke Laila. Laila ada dekat mu. Kau nak kata gak? Dia kata wa abki inna au khaufan alayhi. Wa abki indana khaufan firaq. Dia kata mu ngerti apa? Aku ni cinta pada Laila. Ketika Laila mari, tak mari dekat dengan aku bimbang. Bimbang Laila takut ada bala menipu, takut ada orang buat kena, takut ada gotu-gotu ni. Ya tu yang aku teriak sokmu tu, tika Laila tak ada kak. Tika Laila tak ada aku teriak, aku bimbang takut ada bala menipu dia. Baca aku teriak. Baik hak tika Laila ada dekat aku ni teriak juga kenapa? Wa abki indana khaufan firaqi. wa abki inna au khaufan alaihim wa abki indana au khaufal firati. Tika Laila tak ada, aku teriak bimbang takut kena bala menipu. Tika Laila mari duduk dekat aku pun teriak juga bimbang takut pergi pula. Itu dia duduk tunai duduk dekat teriak. Kita takut pergi pula. Hak jauh tu yok sama tu lah mungkin memang takutnya. Kan ada orang gitu bin. Ah ni. Ni apa orang panggil? Ismi orang cinta. Kita dengan Tuhan ni diminta cinta dan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak-banyak sifat Tuhan 99 tu boleh berdoa Tuhan nak bubuh lepas pada kalimah Allah itu Bismillahil Jabbaril Mutaali boleh ada tak? Nama Tuhan Al-Jabbar pun ada, Al-Muta'ali pun ada, Al-Muntaqim pun ada, Al-Jabarut pun ada, Al-Mutakabbir pun ada. Itu nama-nama Tuhan yang mengandungi sifat hak panggil sifat gawe, sifat bengi, sifat bongoh, sifat gapo boleh sangat. Tapi dia tolak belako segala sifat-sifat lain, dia ambil sifat hak sedap telinga mendengar. Ar-Rahman ya Ma'mura, Ar-Rahim ya Maksimla. Dia tulis dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Padahalnya dia boleh kata Bismillahi Al-Jabbari Al-Mutakabbir dengan nama Allah yang Maha Gagah Perkasa, yang Maha Besar, Maha Agung. Dia nak kata, kita nak kata apa ke dia? Lagi dia. Jadi betul Bismillahirrahmanirrahim ni diajar pada kita supaya kita ni hidup dengan dia ni dengan rasa cinta dan sayang. Karena Tuhan yang Rahman, Amat Murah, Ar-Rahim, Amat Kesimplah. Tapi hak betul hak nama dia wahwal Jabbar Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Aziz yang gagah kuasa, Al-Jabbar yang handal pandeka, Al-Mutakabbir yang moho agung. Itu ada juga. Jadi artinya Tuhan dia nak daripada kita kedua-dua sekali. Saya dan Gerum. Saya siapa kau pekat depan orang meniti pala jangan. Gerum siapa lari jauh perak tak mari dekat. Punya ni. Lari Gerum lari jauh doa tak mari dekat tu orang panggil. Kita ni orang panggil ziti takut je tak ziti sayang Tuhan. Kalau saya berdoa lalu Tuhan siapa kau pekat muka kita. Maya bank pun duk. Moga aku mengaji lah muka Tuhan. Moga aku pergi muka nak tahu. Tak maya aku. Maya apa lagi muka aku duk muka. Dia muka sok muka lah. Pakai tahu. Alkir apa yang kita, kita ni muka duk aku duk. Nah tu dia tu. Kalau orang panggil setengah-setengah untuk guru ilmu tarekat. Ada juga dalam kaya ilmu tarekat. Setengah-setengah untuk guru tak maya. Bapa tak maya. Moga aku kenal lah muda Tuhan. Ini orang panggil muka. Dia kalau sekiranya mua ni boleh dengan Tuhan, tak ada orang di muka dunia yang lebih mustahak mua lain pada Nabi Muhammad. Demo dengan Nabi Muhammad nak tanding Nabi Muhammad jauh. Nabi Muhammad perak pakai langit naik ke habis. Tapi Nabi Muhammad ada kemua dengan Tuhan. Dia bangun tengah malam buta nak teriak hingga-hingga tu kira apa? Kalau mua tu teriak ugap pun tidur jatuh patah tak curuh. Nabi Muhammad tidak. Tidur bangun. Itu dia itu. Fa'innal mahabbata la taqbalu syarikata. Kerana saya ke orang ni, saya ke orang yang baik, saya ke Tuhan baik, dia tak boleh sekali-kali jadi dua, tiga. Dia ni pun aku sayang, dia tu pun aku sayang, dia ni bukan saya. Nawak ya. Hakikatnya kalau mu sayang sama dia kena song ya saya. Retin lah kan. Kalau tu lelaki dua mahu lalu tu, lelaki abad-abad raya yang ada dia. Kalau saya tak tahu bini dua. Betul ke dia? Betul ke dia? Dia saya tak ada dua. Dia kena song. Saya yang mana dua. Dia sayang dia kesel. Jadi dua juga. Dua juga tu kita sayang dulu. Itu dia dulu. Kata-kata sayang dulu ada. Kita sayang dulu. Kita dulu buat diri kepada orang yang kita tidak sayang. Itu dia dulu. Kenapa tak sayang? Tak apa. Dia ingin aku kedua. Kalau dia tu begitu. Oh ya. Pasal diri ke satu tak sayang dulu. Pasal dia lihat tu. Tapi dia boleh kata. Dapat sayang. Tak ada waktu yang mesti. Tak mesti pada tak sayang tak kira. Tu tinggal aku sayang. Kita sayang tak kira. Dia kekong kata. Dia cari mahu sama dia. Wattawahidu bil lisan qalilul jadwa. Kata dia. Tauhid dengan lidah ni qalilul jadwa. Tak ada fayda. Wattauhidu bil lisan qalilul jadwa. Kata dia, tauhid dengan lidah ni qalilul jadwa. Tak ada faedah. Apa ni kurang faedah ni? Tauhid dengan lidah. Maknanya bila kita menyebut la ilaha illallah, itu orang panggil bertauhid dengan lidah. Baik. Adakah bila kita mengucap la ilaha illallah gak? Pakai kijar tauhid kita? Faedah daripada tauhid ni orang panggil dapat kita rasa 100%? Dah kata dia. Selagi bertauhid dengan lidah jah, maka faedahnya sikit hangat. Pas lagu mana nak suruh jadi banyak faedah tauhid ni? Wa innama yumtahanu bihi darhub bimufaraqati mahbub. Kata dia orang yang boleh terang. Orang yang boleh duga, orang yang boleh teh tengok derjak sayangnya kita dengan cara kita sanggup berenggan dengan barang hak kita sayang. Kalau sengoti mu saya, aku tak boleh percaya dia sebab mu kata aku saya. Amo saya ke jambo ni, amo saya ke piti hambo ni, amo saya ke buan ni, amo saya ke ni. Kata dia orang yang boleh kata belakang. Orang yang boleh mengaku belakang bahawa kawan saya yang kongon, saya yang kongon. Nak tahu saya ngoti kau tidak, kena teh. Teh lagu mana? Teh mufaraqatil mahbub. Kena berenggan dengan barang hak saya. Tika jatuh, piti cari kau duduk. Tika bini tak ada rumah cari kau duduk. Tika anak tak ada rumah cari kau duduk. Tika lembu hilang cari kau duduk. Nah, kalau mu tak cari, kamu tak saya. Kalau mu cari, alki mu saya. Aduh kat dia begitu dah. Ni barang hak tak payah Nabi Muhammad ajar. Tak payah cikgu royak, tak payah mu kata. Tiap-tiap seorang bila dia barang tu barang dia saya mati, dia mesti tak boleh tinggal barang. Kalau tinggal juga pas hari, macam saya mati dah tu. Ha, sekarang. Wala amwalu mahbubatun. Harta benda ni memang orang saya. Indal khalaiqi. Semua makhluk. Tak kira makhluk dalam lautan, makhluk dalam bana, semua orang saya yang berlaku pitit. Di annaha alatun alatu tamattu'ihim bid dunya wa bisababiha ya'nasuna bi hadzal 'alam wa yanfiruna 'anil maut. Kata dia, kerananya saya orang saya harta ni kenapa? Karena harta ni alat untuk kita hidup dunia senang lena. Dengan sebab harta lah kita boleh atas dunia ni dengan segala senang hati. Wa yanfiruna 'anil maut, dan kerana harta yang menyebabkan orang tak mau mati. Saya punya saya hingga siapa takut nak mati. Bapa? Kalau bila kita mati, tak boleh makan buah lasak, tak boleh makan nasi. Lasak, nasi, otak, roti canam, nasi minyak, air panggang, nyecoh sedap. Ni semua ni orang panggil harta. Tak kena kan? Dengan sebab kita tak berasa bagian ni harta ni guna untuk aku. Buah kayu guna untuk aku, kain baju guna untuk aku. Bila kita mati kah? Tak nak gunalah bagian ni. Kita nak tengok orang mati ni, puya dia, dia tak boleh mati, muka dia mati. Tak kena dia. Puya orang naik kereta sedap, dia tak boleh naik, muka dia mati. Puya orang beli barang-barang sedap, dia kata beli barang, dia tak boleh buat juga, kerana muka dia mati. Ya, kita ni duduk berasa harta ni guna untuk kita. Hasil daripada itu, maka kita pun tak boleh mati. Ma'anna fihi liqa' al-mahbub. Padahalnya mati, buat temu mati lah, maka mu boleh jumpa dengan Tuhan. Ya, muka mu duduk puasa lapak-lapak, puas di ikif ke apa? Kau tidak kisah Tuhan. Ia muka duduk semayah. Tinggal kerja buat kisah semayah. Kisah apa kau tidak kisah Tuhan. Ia muka mutlabih 40 ribu pergi ke Mekoh. Balik pucat kelab hari panah. Kisah apa kau tidak kisah Tuhan. Selagi kalau sengerti mu saya ke Tuhan, Maka mu kena peringat dengan hari itu. Mu kena peringat sikit dirimu dengan hari itu. Kenapa? Kerana hari itu ni bahasa orang saya. Bila hari itu ni bahasa orang saya, Tuhan pun bahasa saya juga, takkanlah boleh jadi dua benda saya dalam hati esok. Haa, ni dia nak. Bapa Tuhan pun wajib atas kita ni zakat. Tuhan nak teh kita, semati kau muni sayang ke aku. Kenapa? Kerana aku pun bahasa mu sayang juga. Hari itu pun bahasa mu sayang juga. Bila aku minta mu beri zakat, tiba-tiba mu tak beri. Bila aku kata hutang ni wajib bayar, tiba-tiba mu tak beri, hari timu nawak bahawa mu sayang kaku. Tika tu nampaknya dua dalam hatimu. Aku pun ada dalam hatimu, hari tu pun ada. Aku kata wajib zakat, mu tak wajib. Aku kata mu wajib bayar zakat, beri zakat, mu tak bayar. Aku kata wajib bayar hutang ni sayang, mu tak bayar. Hari tiga apa? Hari tiga mu pun duk sayang juga hari tu. Aku pun mu sayang. Bila aku pun mu sayang, hari tu pun mu sayang, buat arti dua. Dua dalam hati bagai saya. Gak dua, sama-sama pun tak boleh. Dua, hak benda kita cinta, dua dalam hati yang sebutin, tak boleh. Kalau mu boleh buat juga, nawak. Dia tak boleh, tak dua setepat tak boleh. Ya tak ya, mu kena buat so. Sama ada mu tinggal aku, pakai tu saya hari tu, ataupun mu sayang, sama ada mu tolak aku sayang hari tu saja, maka mu apa tidak Islam, ataupun mu tolak hari tu, ambil aku saja. Arti kata mu Islam. Apa dia sendiri? Put dah datangnya sendiri. Sebab itulah atas butin ni lah. Maka orang yang sengerti-ngerti Islam, dia orang yang semua tengok tipah agama. Sebut kata hak tu hak, dia tolak habis benda hak, hak benda bercanggah dengan Tuhan. Kalau Tuhan Allah berkata buat Tuhan, benda hak Tuhan maruh pun kita duk pegang juga. Jangan ada harap lah. Jangan ada harap bahawa kita ni semua sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ni Tuhan kita nelai Imam Ghazali ni. Imam Ghazali ni dalam banyak-banyak hana dia ni, dia bawa ilmu pada kita tu melalui akalan kita. Benda ni benda orang yang boleh terima berlaku. Sifat kata adik kakak faham cara amu buayak tu tak pakai tutup kata yolo Pak Imam Ghazali. Mulakan cara amu buayak tadi kakak tak faham, tak ada aruh lah. Tapi kalau cara amu buayak tadi adik kakak boleh faham, pakai tutup kita kata asmati. Asmati saya tak boleh dua. Soh ke tiga, soh ke empat. Saya yang dia kena so. Kata tu saya Tuhan, kena dengar buah Tuhan. Tuhan kata wajib kau ni buat. Tuhan kata haram kau ni tinggal. Moga kita sayang Tuhan. Sepolah kita sayang bini. Bini kata, tak sagilah. Dia balas ngamu. Tak gila kita. Moga sayang bini. Tak gila kan? Tak sagilah sama dia lah, dia balas ngamu. Tak sagilah kau tu, kamu tak boleh makan. Kalau abang nak makan sore, beli ya. Kalau abang sayang kamu, tak sagilah kau tu, kena kamu bisa. Kita pun ketak-ketak pun tak beli. Kenapa? Moga bini bisa. Takkanlah kita makan sorang nak dia. Kalau makan sorang petak pak bini tak boleh makan muka dia risau. Tidak sayang kita. Kalau dia kata sayang adik sayang pada apa abang sayang pada adik itu karut semua sekali. Nah itu dia duduk. Itu dia. Batu amat dia sebut semua. Cinta. Rasa cinta, rasa sayang dalam hati ini merupakan nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Cumanya kita ni tak pandai letak cinta. Tak pandai letak saya. Hidup letak atas harita, hidup letak atas retina, hidup letak atas gotu-gotu dengan Tuhan. Tuhan, yang tepat benar-benar kita hidup letak saya itu, kita tak letak. Itu salah kita. Jadi, apa nama ni? Dalam kitab-kitab tasawuf, selalu dia buat misalnya cinta pada perempuan. Cinta pada perempuan, cinta kepada berapa lagi. Dengan tujuannya bukan nak suruh kita ni cinta pada perempuan. Nak suruh halih cinta kita yang selama ini kita hidup letak atas retina tu halih daripada perempuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kau kita ni perikat kita nak alih tu itu terserah pada kita lah. Kalau kita ada sengerti sayang pada Allah Ta'ala, kita rela lah. Tadi lepas penuh hari tadi dia mungkin baca pergi ke Parit Sungai Gali, Kapung Sungai Gali dekat dengan Hok Pondok Modern. Ada saing dua-tiga orang mari, dua-dua orang mari kumuh ajak ambil pergi. Ada sebab tertentu dia ambil pergi lah. Dia pula dengan satu orang. Dia kata, umur 2-3 tahun dah ustaz tak tanah terbakar. Umur dengar Tok Guru kata haram bakar. Umurnya kata dia belum pada dengar Tok Guru kata haram ni, hati umur pun duduk lagu tu dah. Waktu umur pergi Mekah hari tu umur tanah terbakar, tika tu kata dia. Tapi umur tak suku sok mau piti. Piti hok go dalam bakar, hok go dalam terbakar mo tak suku. Piti hok go upoh orang bawa lori ambo hok upung dalam terbakar mo tak suku. Jadi ambo ke Mekah, ambo jual barang ambo hok. Jual pasar kayu ke berapa tak 5,000. Ah piti tu ambo tak suku ambo hok ni, ambo ke Mekah. Orang pula belango mari deru-deru nak sewa tanah ambo cakok. Nak tanah terbakar mo tak buih. Belalah piti boleh banyak ke pamu tak wiyah mu tak sim doa kata dia. Dia ya cerita sah. Dia kata mu duk perhati waktu amu duduk peti ha begini duduk tak suku ni. Piti hak amu makan kamu anak bini amu piti suku, piti hak dalam sebakan yang amu tak suku. Kata dia doa amu tika tu mustajab dah. Ikut amu doa boleh tak kau tuan berlaku. Doa nak beli tanah, doa nak beli batu boleh tak. Sekak mari bukuca ni dah main banyak-banyak piti dah terbakar ni. Kan hok go daun, kan hok demo bui go sewa lori, kan hok demo bui go sewa tanah, main banyak-banyak tak cakap tak cukup campur gawah habis. Sekak-sekak tu dia kata amu berdoa tak jadi kata dia. Dan jadi bertelagu habis. Tak jadi, tak sedih amu kata dia begini. Orangnya moceh sana. Tuan rumah maknanya kita tidak tok guru bersama dan suruh bandar. Orang pun biasa. Tapi betul lah. Hok Nabi kata waktu Nabi pergi ambil haji Mekah. Dia nak haji Nabi ni sekali nak londor je. Haji wajib dia. Kalau kita pergi 4-5 kali tu kita. Kalau Nabi semua tinsa. Walaupun boleh tak ada apa-apa. Tapi waktu tu Nabi buat ucapan panjang. Orang panggil hajatul wida, khutbah hajatul wida. Di ujung ucapan dia tu dia bubuh sepatu. Ala fal yuballir syahidu minkumul ghaib. Farubba muballagin awamin sami'in. Nabi kata tuan-tuan semua, hok mana mari hari ni, hok dengar ucapan aku ni. Hok mana mari ni tulup siapa pada hok tak mari. Fal yuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah tulung siapa hok mana mari hari ni kepada orang hok tak sempat mari. Hok mana hok banyak mana aku ayah, hok aku ceramah, aku syarah ni weh. Tulung ingat sesalah hok balik kampung ayah kat kampung pula. Kenapa? Farubba muballighin awamin sami'. Kerana banyak orang yang kena royak tu lebih ingat, lebih cerdik, lebih cergah daripada orang yang ada hari ni. Kalau demo ada duduk dengar telepon orang hari ni, kata Nabi, tidak mesti lebih cerdik, lebih berjuruh daripada orang kampung yang tak mari. Boleh jadi demo orang duduk kampung tu lebih berjuruh daripada orang ada hari ni. Oleh yang mikir, boleh jadi ada di antara orang demo dengar hari ni, dengar, tidak. Kalau beramal pun tidak banyak mana sebagaimana orang hok kampung hok demo nak balik wayak, demo nak balik ngajar. Boleh jadi hok duk kampung baik tino, baik jatah, baik kecil, baik sam, apa ni baik. Baik kecil, baik besar, apa semua sekali, lebih jauh, lebih cergah, lebih cerdik, lebih rajin, lebih warak, lebih takwa daripada kamu. Jadi, bila dia wayak kita mesti teringat. Teringat berjuruhnya dia ni. Kadang-kadang kita tidak jumpa orang berjuruh setara tu daripada tok guru sendiri. Ada di antara tok guru sudah mengajar murid pak satu gak. Buka kotak rokok bom. Rehat sikit nak relax sikit kata dia. Tok guru nak relax isap rokok. Ya anak murid yang siapa kau fikak tok tanah dah. Dia orang lain nak sewa tanah dia pun tak bagi. Dia ni tidak tok guru. Dia tidak tok lebah. Tok aji bang. Pondok santuk dia pun jauh nak orang. Dia pergi lembu jauh. Merol kaki kolak tangan gokok bau beti makna tak ada mis tok guru serabut lah maknanya kalau mengikut tok guru jam tok guru kah nyaku pun tak boleh tok guru apa nyaku ada di antara kita orang terajuk tok guru nyaku buat kerja apa ada walaupun terajuk lah betul salah tapi maknanya tak apa gitu itu nak wayak jadi baik kita ambo orang yang mengajar adik kakak orang mengaji kita kena ingat bahawa masalah apa orang ini masalah-masalah ni masalah-masalah penting dalam masalah-masalah ni masalah hub masalah cinta pada Allah Taala bahawa banyak orang yang mengajar berat-berat tapi hati dia tidak cinta pada Allah Taala ya dia mengajar tu kerana buat dia mengaji dia reti dia ajar kata cinta kata sayang kata guru takut dak bahawa banyak gitu dia bahawa banyak orang yang tak pernah mengajar tak pernah buka kitab tapi iman dia Tuhan lah punya tahu sayang dia cinta dia Allah Taala Tuhan lah punya tahu nah hok nilah orang panggil ya nabi kita ya nabi apa ni ya kita duk beringat siang malam pagi petang ni jangan orang panggil jangan sedap batangnya cumanya kita ni diminta beramal semua-semua ni apa yang kita belajar mudah-mudahan Allah Taala beri pada kita cinta dan sayang pada Allah pada Allah Taala nah, jadi kesimpulannya zakat wajib kenapa kerana ini satu cobaan daripada Allah Taala kepada manusia nak tahu sengoti ke orang ni sayang kepada aku. Kalau manusia ni sayang ke aku gak, dia tidak akan sayang lagi pada harta dia. Artinya, bila aku kata wajib beri ke orang harta mu, dia wif mati. Kalau bila aku kata wajib beri barang ni ke orang, tiba-tiba tak beri, arti aku pun dia sayang, harta pun dia sayang. Gak tak alis sekali-kali, dua benda sayang dalam hati yang sebutin. Itu dia duduk. Dan begitulah belakang dia kaku. Segenap benda ni, ya Tuhan kata wajib hok ni, haram hok ni, kata dia semua sama-sama liya beluakum ayyukum ahsan amal hok dia kata wajib hok dia kata haram pun bukan nak menyusah kita hakikatnya nak cuba kita daripada percobaan itulah bila kita faham kan kita sanggup berhenti belaka tak buat barang haram sanggup buat belaka barang hok apa nama ni buat belaka barang hok wajib barang hok Tuhan suruh berdasar pada kita kasih pada Tuhan Yesus bila kasih pada Tuhan Yesus maka gapo hok dia kata kita terdengar kan kata dia ma'anna fihi liqa'al mahbub padahalnya mati-mati ni menyebabkan orang ni boleh bertemu dengan Tuhan bila bertemu dengan Tuhan buat apa tak sikh mati kalau tak sikh mati juga celah mudut saya aku mudut saya kali temu tak sayang Tuhan tak sudah kata apa lah munawak famtuhinu bitasdiqi da'wahum fil mahbub maka lalu lah manusia ni dicoba supaya dakwa dia tu benar sengati-ngati tentang dia ni kasih pada orang yang mahbub pada orang yang kasih dia wastunzilu anil malil ladhi huwa marmuqum wa masyukuhum dan diminta daripada manusia ni pelokoh buat harta yang jadi kesayangan dia dan yang jadi apa nama ni asyik masyuk dia harta tak ada orang sayang. Ha, belan-belan mu sayang harta pun, Tuhan kata, beri kat kereta. Beri kat kereta ni. Beri kat kereta. Kalau kita beri berarti, cahalah kita sayang Tuhan. Lebih pada sayang kereta. Nah, itulah bila kita baca ayat, kita berjumpa dengan ayat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum. Gapu ayat lah kuat yang keluar. Apokmu, anukmu, keluargamu, rumuhmu, hartamu. Lebih pada saya, lebih saya pada bagian itu. Lebih pada saya pada aku dan Rasul tak? Ha, tunggulah. Tunggulah. Ah, berjumpa lah maknanya. Banyak ayat-ayat berjumpa lah. Walidhalika qala Allah Ta'ala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sebab itulah kata Tuhan kita ni, memang tadi kata, sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam permainan dalam Qur'annya, Inna Allah ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala nak beli daripada orang mu'min, nak beli nyawa dia, nak beli harta dia, nak bayar dengan syurga. Punya bersungguhnya Allah Ta'ala keping kita supaya kita ni menderma harta, bahkan menderma nyawa kita. Nah, Tuhan kata, builah aku harta mu. Aku nak beli. Berilah kat aku nyawamu. Aku nak beli. Nak bayar apa? Bukan nak bayar APT. Bukan nak bayar apa. Nak bayar dengan syurga. Padahalnya harta yang duduk tangan kita ni, harta yang Tuhan beri juga. Lika padi berah, lika sebutir, lika seguni pun yang Tuhan beri. Lika air setegung yang masuk dalam lekung kita pun yang Tuhan buat. Lika kain secopeng, lika secopeng kita pakai kain pun, kapah pun yang dia duduk buat. Tapi bila-bila yang dia berlaku pun bila boleh kita, dia nak minta beli mula. Nak minta saja takut demo tak beri. Moga harta demo, saya kata. Ha, iyalah belakang beli lah weh. Beli pula beli yang apa? Beli dengan syurga. Tanding di antara syurga dengan piti hak kita beri. Hak kita beri Tuhan beri derma dia panggil. Gapo sana? Kita beri lah seria kat orang. Adakah dia bila beri syurga tu, syurga tu seria? Tak. Tapi perangai orang kalau minta saja tak beri. Kalau beri, kalau beli, saya nak beri. Satu dia duduk. Jadi Tuhan apa tunggu angin kita. Dia satu diri saja agak aku belilah. Beli apa? Bayangkan syurga. Ha mula kamu tak reti ni lah. Syurga-syurga tu apa? Tak ada aluh lah. Aku habis ikhtiar lah. Mula kau beli syurga tu sejuga lah. Habis nak beli apa? Nak beli ubi kayu. Tak pernah sama. Syurga mau ubi kayu. Nak ubi kayu. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala nak beli daripada orang mukmin, nak beli nyawa dia dan nak beli harta dia, nak bayar dengan syurga. Artinya bila saat mung kena korban yang mung di medan perang misalnya, mung kena beri. Bila siapa saat mung kena beri fitih mahmu kerana derma gua tu, kerana zakat gua ni, kerana bayar gua tu, mung kena beri. Yakinlah benda mung beri tu bukan mung beri ke dia, tak beri ke aku. Sebab itulah akhirat kena, syurga ni aku beri, tidak dia beri. Nak suruh Tuhan kata buana lagi. Nak bajet kita. Habis lah. Wazalika bil jihad. Imam Ghazali kata beri nyawa ni dengan jihad. Maksudnya perang. Wa huwa musamahatun bil muhjati syauqan ila liqa'illahi 'azza wa jalla wal musahamat wal musamahatu bil mali ahwan. Jadi kalau setara nyawa pun Allah Taala suruh beri juga. Kalau tika butuh molek nak nyawa kena beri nyawa. Ha maka beri harta itu sudah lebih mudah Tuhan kita dia kata. Kalau setara nyawa pun mu siap sedia untuk beri lillahi ta'ala. Hei Tuhan, dah. Siapa tanya perang kak? Aku perang lah. Aku rela beri nyawa ke mu. Ha, kalau mu sanggup beri nyawa ke Tuhan kak, takkanlah mu tak sanggup beri harta. Kerana nyawa-nyawa ni bagian sesuatu tak ada. Bukan boleh tukar, bukan boleh pinjam, bukan boleh beli. Harta ni kalau beri sogo ni, pun esok kan rezeki boleh pula sogo ni nak jadi kan? Ha, jadi, Allah Ta'ala dia pacok pak nyawa dia nak dengan kita, nak beli kita. Boleh yang mikir harta memang dah lebih senang lagi untuk dibeli. Tiba-tiba kalau nyawa pun nakut hangit, harta pun apa nak orang kedekut bangga, tak ada dah. Nampaklah mu ni sayang ke harta lebih pada sayang pada Allah Ta'ala. Bila mu sayang ke harta lebih pada sayang ke harta lebih pada sayang pada Allah, tak ada arti mu mengucap la ilaha illallah. Biar itu mu kata la ilaha illal harta. La ilaha illa harta. Tak ada Tuhan kacau wali harta. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan kacau wali piti. Tak ada Tuhan kacau wali tanah padi. Tak ada Tuhan kacau wali rumah batu. Habis itu mengucap gitu. Jangan duduk mengucap la ilaha illallah. Nampak sangat munim lawak ni aku. Berani kau nak mengucap lagu tu. Makanya tak ada seko butuh. Tak ada ni. Sanggup nak mengucap lagu tu. Tak ada Tuhan kacau wali tanah padi. Tak ada Tuhan kacau wali maka dosonyo. Tak ada Tuhan kacau wali doso getoh. Tak ada Tuhan kacau wali maka gaji. Tak ada Tuhan kacau wali rumah batu. Bah, tak ada orang mengucap gitu. Semua nak mengucap tak ada Tuhan kacau wali Allah. Tapi mengucap kacau wali. Tak ada Tuhan kacau wali Allah. Tapi hari hidupnya tak ada Tuhan kacau wali hari itu. Ah, ni lah buah. Aku mahu sokmu. Tuhan kata. Oh ni lah Tuhan kata. Padahal ada ayat ambo kata dah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Ada salah ayat dekat-dekat tu juga. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum nahnu mustahzi'un. Ada dak ayat lagu ni? Ada dak ayat lagu ni? Ada dia dekat-dekat itu. Ha tu yang pergi tepat. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ada di antara manusia ni bila bertemu dengan orang mukmin mati, dia kata hamba pun amanah mukmin. Ada di antara orang mukmin ni bila berjumpa sama mukmin kapo, dia kata kawan mukmin juga, sama juga. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, bila dia tu tadi terbalik jumpa dengan pokok setan dia tadi, pokok hoge dia. Qalu inna ma'akum. Dia kata ada kawan buat dok jadi pak dia, hakikatnya kawan sekali dia mu. Innama nahnu mustahzi'un, aku nak main ya. Itu dia duduk. Pendeknya bila kita baca Quran dengan tujuan waktu guru ke dia, dia kutip buku habis perut pedang. Ada di antara manusia ni kata amanna, kami beriman pada mu juga lah weh. Kawan ni mari dengan demo mengaji, dengan demo duduk sekali dengan demo. Semua kawan kau, kawan juga demo. Tapi kawan ni juga bila balik kapo jumpa dengan setan-setan dia, setan. Setan. Artinya orang ni pun setan-setan ni bukan jenis hatu hidup. Hak hatu pun setan. Orang pun ada jenis setan. Orang pun ada jenis setan. Bila jumpa kepala pengat kapung, hak-hak orang panggil kepala pengat, orang Melayu panggil, hak Tuhan panggil setan ni. Qalu inna ma'akum. Kata dia, demo jangan fikir kawan kipak dia tu, kawan balik pun dia. Tak, kawan pun demo juga. Dia mari sini, dia kata kawan kalinya demo. Bila balik kapung, jumpa dengan hamlah-hamlah dia, dah kawan kalinya demo. Inna ma nahnu mustahzi'u. Kawan wak-wak-wak ya, tu dia. Tuhan kata hey Muhammad pada orang lagu ni wayak dia Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mal wayak dia Allah Taala ke wak nganyi juga sebagaimana atas dunia dia wak nganyi kemu mari pakmu dia kata ambo ni ngemu balik-balik kapo dia tak ada wak lalok ya Tuhan kata jaga Allahu yastahzi'u bihim wayak dia aku pun wak lalok dekat dia lagu mana wak lalok istadi wa yamuddum fi tuyanihim aku nak lok dia hiduplah sesak ya mahu biar bengong dengan sesak ha dia nak sombong sangat dia nak main sangat dengan mu dia, ha aku nak pera dia nak makan dia aku nak jaga dengan secukup umuh tangga dia aku nak jaga dengan secukup anak bini dia aku nak jaga dengan secukup biar dia ni betul-betul berasa yolok dia ni ha biar dia berasa ha aku ni Tuhan cara dalinya makan tak tala piti tak tala umuh tangga tak tala maka dia pun sedap batangnya. Sedap batangnya atas dunia pun dia sedap batangnya. Dia ada kuasa lah kubur pula sedap batangnya juga. Akhirat yang bila siapa lah kubur. Haa, saya kata berjumpa dia. Haa, hari tu buat ngaji kat aku. Haa, hari ni jaga. Haa, aku nak ngaji kumpul. Aku tak beri berah. Aku tak imbakan. Aku tak ibu tu. Bahkan orang lagu tu dalam hadis. Hanya-hanya. Mulai bila dia masuk dan raka. Bila masuk dalam kubur. Orang lagu tu muka nak dia katanya. Ni siapa dia? Waktu dia kata ni siapa dia tu. Mari gambaran Nabi. Pada orang kapi, dia kata lah, dia kata, aku tak kenal ni. Tak kenal, tapi dia aku tak kenal. Tapi kepada orang sebut tadi, dia kata orang sebut di kapung ambo, kata dia ni Nabi Muhammad. Orang sebut di kapung. Orang sebut di kapung, orang sebut di negeri ambo, dia kata kata nak naki. Dia kata, orang ini Nabi Muhammad. Artinya, dia tidak jawab seorang mukmin. Orang mukmin bila mari gambaran Nabi Muhammad, dia kata, oh, ni dah Nabi Muhammad. Kok lama kini aku duk jual, aku duk mati-mati. Habis ngarita benar, habis ngarita benar, ni kini, ni kini Nabi Muhammad. Dia wayak halu. Dia dengan seronoknya, dengan sungguhnya, mengaku bahawa, hadza Nabi Muhammad. Tapi orang yang tadi, kalau pasal main golak pasal dua tadi, dia kata orang seperti kapung, duk kata dia ni Nabi Muhammad. Bukan nak kata, oh, mu ni pakai seperti kapung ni. Tidak kata mu pakai tipu mu sendiri. Pakai orang gambar kata Nabi Muhammad, Nabi. Maka ketika tu nya, mukawan nak buka pintu. Buka orang panggil buka gapo buka lubang daripada kubur itu bukan aku. Daripada kubur dia tu dibuka lubang. Fa hufra hufra maka dibuka sti kuah maka dibuka lubang terus pada aku. Dengan segala panah wak nelako, dengan segala teriak tangis nelako, dengan segala busuk banah aku sebab siapa berlaku dalam kubur dia terus lalu. Hari itu lalu. Nah, jadi kenapa kerana kita tak muka dunia ni ada orang benar-benar mukmin? Dengan hati perut dia sendiri dia berima, dengan kehendak hati perut dia sendiri dia berima, dengan keyakinan dia sendiri dia berima. So, ada lagi orang lain apa kata orang? Orang yang lakuan, ala kanan-kanan, ala kiri-kiri, ala ke Islam, ala kau tidak Islam, tidak Islam. Dia pakai suruh cu belakang. Akhirat kena, bila tak ada akhirat, bila masuk dalam kubur je. Ah, bagi progress lalu. Itulah bendanya para hadirin semua. Sebab sudah tuan kitab kita ni belum daripada riwayat cerita zakat, dia beri faham pada kita makna la ilaha illallah ini sebenarnya supaya kita reti. Lepas pada kita reti itu, kita nak pakar, kita tak sepakar tata kita lah. Tuan kata liah lika man halaka am bayina wa yahya man hayya am bayina. Kalau nak mampu pun mampu, biar mengerti. Kalau masuk neraka pun biar masuk neraka dia reti. Dan kalau masuk syurga pun biar masuk syurga dia reti. Aku tak sih mu masuk neraka ni kebetulan. Siapa kau neraka akhirat kelak? Tuan mu kata kat aku, "Bapa tuan aku masuk neraka." Aku tak silap betul. Aku wayak belaka benda aku nak wayak supaya mengerti molek. Lepas pada mengerti molek ni, kalau masuk neraka pun masuk neraka dia reti. Dia kata dengan kebetulan dengan sepak dengan dah pedak. Habis tu kalau masuk syurga, masuk syurga dengan reti. Tidak katanya kebetulan aku dengan kena pedak. Habis mu faham ni. Ha tu dia duduk. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.